Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Padepokan Gua Larang begitu damai dan asri. Burung-burung berkicau merdu membangunkan pagi. Nun di depan sana menghampar menjulang megah Gunung Ciremai. Suasana yang damai itu diwarnai dengan gelak tawa sepasang insan yang memadu kasih, saling berkejaran melompat dari satu pohon ke pohon yang lain dengan ilmu meringankan tubuh, bagaikan sepasang kupu-kupu yang menukik melayang hinggap di satu bunga ke bunga yang lain. Lalu tiba-tiba yang perempuan jatuh di rerumputan tebal. Rona kulit mukanya merah cemberut, tapi justru menambah kecantikannya. Kau jahat, Kakang, mengejarku dengan curang. Salahmu sendiri. Kenapa kau melompat ke dahan yang licin itu? Mari, kubangunkan. Nakal tanganmu, Kakang. Membangunkan aku, kenapa sambil mencari kesempatan? Malu kan kalau yang melihatnya? Aku nakal karena kau cantik, Wulan. Ih, Wulan. Matamu memandangku seperti orang yang baru kenal. Ada apa sebetulnya, Kakang? Kau memandangku seperti itu? Wulan, di dalam bola matamu, aku melihat sekeping hatimu yang belum pernah aku sentuh. Ah, kau mulai cengeng. Apakah kau mulai bimbang dengan diriku? Sama sekali tidak, Wulan. Tapi lihatlah, di atas sana sepasang burung kenari saling mematuk. Apakah aku bisa seperti burung itu? Wulan. Jangan, Kakang. Nanti ada yang melihatnya. Wulan, kenapa kau menolaknya? Aku menginginkan secuil surga. Wulan, aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Maafkan, Kakang. Apakah untuk menyatakan kasih sayang harus dengan sebuah kecupan? Tentunya tidak, Kakang. Aku takut. Takut kalau-kalau api asmara yang meletup-letup di jiwa kita tiba-tiba lepas tidak terkendali. Jangan marah, Kakang. Aku bukan menolak kehendak Kakang. Adat ketimuran yang melarang kita. Kau tidak marah kan, Kakang? Tidak, Wulan. Tapi kau harus berjanji di depanku. Berjanji? Iya. Berjanji apa lagi, Kakang? Nanti kalau Dewata berkenan mengabulkan kita menjadi suami istri, anak kita dua saja, laki-laki dan perempuan. Kakang, bicaramu melantur jauh. Kita harus mempunyai persiapan batin dulu. Iya, persiapan dan rencana harus kita kayuh dari sekarang. Maaf, Raden. Ten Ayu. Paman Jandrik. Ada apa, Paman? Raden, saya diutus oleh Resi Wanayasa. Raden berdua sekarang diminta hadir menghadap beliau. Baiklah, Paman Jandrik. Wulan, ayo kita menghadap Eyang. Pasti ada yang penting yang akan disampaikan untuk kita. Mari, Kakang. Saka, Hanting Wulan. Tugas ini sengaja aku bebankan kepada kalian berdua. Karena kaulah berdua yang bisa membawa pusaka itu kemari. Pusaka itu sangat berbahaya jika terjatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pusaka itu terpendam di sebuah gua pegunungan Nusa Baru. Arca itu sekarang sedang diperebutkan oleh orang-orang persilatan dari golongan putih dan hitam di belahan tengah dan timur Jawa Dwipa. Pusaka itu kalau terjatuh ke tangan orang lain, pasti akan terjadi bencana besar. Bencana yang akan menggegerkan dunia persilatan di atas Marcapada ini. Kenapa bisa begitu, Eyang? Di dalam perut arca itu terdapat sebuah kitab kuno. Kitab pelajaran ilmu kesaktian yang dibuat oleh salah seorang abdi dalam keraton Kalingga masa pemerintahan ratu pertama di tanah Jawa, Ratu Sima. Untuk apa kitab itu dibuat jika akhirnya akan membawa bencana, Eyang? Pertanyaanmu bagus sekali, Anting Bulan. Sebuah negeri atau sebuah kerajaan pastilah mempunyai peninggalan sejarah yang berupa petilasan, prasasti, kitab ujar-ujar, senjata perang dan sebagainya untuk diketahui dan dihormati oleh pewaris anak cucu keturunannya hingga seluruh jagat mengetahui bahwa peradaban di tanah Jawa atau Nusantara ini telah ada sejak nenek moyang. Budaya yang tinggi dan maju menunjukkan negeri itu makmur dan besar. Karena dengan budaya yang maju, penuh kebudiluhuran, akan dapat menaklukkan jagat raya ini. Eyang, bagaimanakah ciri-ciri dari pusaka arca emas Dewa Siwa itu? Menurut wangsit yang aku terima, tinggi arca itu 2 jengkal. Sedangkan kedua matanya terbuat dari permata putih. Dan di pusar arca itu dihiasi permata merah. Nah, mulai siang nanti, bersiap-siaplah untuk berangkat menuju Nusa Baru. Sembah Bekti, Eyang. Sembah Bekti, Eyang. Lalu setelah menerima petunjuk-petunjuk berharga dari Eyang Wanayasa, tengah hari berangkatlah Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna mengemban tugas menyelamatkan pusaka arca emas Dewa Siwa. Beberapa hari kemudian, sampailah di sebuah kota raja di bagian timur Jawa Dwipa bernama Kota Raja Welingi. Keduanya singgah di sebuah kedai makan yang termegah di kota raja itu. Selamat datang, Tuan dan Nona Muda. Silakan di sebelah pojok sana, masih ada tempat yang kosong. Iya, terima kasih. Ayo pulang. Iya, Kakang. Tuan mau pesan apa? Panggang ayam kalkun, daging landak, atau mau minum tua asli dari pegunungan? Panggang daging landak saja. Minumannya teh manis. Yang lainnya, Tuan Muda? Ulan, mungkin kau pesan yang lain? Itu saja, pelayan. Tambah gorengan emping. Baiklah, Nona Muda. Selamat datang, tuan-tuan terhormat. Silakan. Pelayan, sediakan tempat untuk kami berdua. Di sebelah pojok sana masih ada tempat yang kosong, tuan. Silakan tuan-tuan mengambil tempat di sana. Oh iya, tempat yang menyenangkan. Yaudah, ayo, hari ini kita makan enak sambil memandang burung yang cantik itu. Iya, tapi aku tidak suka dengan burung yang jantan itu. Selesai makan, kita harus suruh pergi yang jantan itu. Ah, Ayo duduk Yoda. Matamu jangan jelalatan. Kijero, apakah pemandangan yang indah dan cantik ini harus kita sia-siakan? Hah? Tak tidak. Manis sekali. Duduk. Jangan cari perkara. Ini kedai makan. Iya. Hei pelayan, sediakan 2 ekor panggang ayam kalkun dan tuak 2 kendi besar. Ayo cepat. Iya tuan. Iya tuan. Hei, kenapa kalian memandang kami? Hah? Apakah kami ini sebangsa setan, rampok? Ayo teruskan santapan kalian. Aku bukan perusuh dan pengganggu atau perampok. Setan alas kau ini Yoda. Di mana-mana bikin orang ketakutan. Kijero, apakah kita harus memakai adat kuno? Yang penting buat kita, habis makan terus bayar, kan beres. Ya sudahlah, sekarang duduk tenang dulu. Duduk tenang, tunggu hidangan yang kita pesan. Kakang, ayo kita berlalu dari sini. Perjalanan masih jauh, Kakang. Iya, ayo. Jangan pergi dulu, Nona. Temani aku makan dulu. Iya, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Kau seperti burung kenari yang mempunyai suara lembut dan merdu. Ayo duduklah lagi. Kurang ajar. Ayo. Lepaskan tanganku. Rupanya kau punya permainan juga. Dengan mudah kau melepaskan cekalanku. Jangan mencari gara-gara. Kau berdua harus tahu tata krama. Mentang-mentang aku perempuan, kalian kira aku tidak berani melawan kalian? Sudahlah, Hanti Bulan. Jangan diladeni persoalan kecil ini. Ayo kita pergi. Kalau bukan di kedai makanan, kuhancurkan kepala kalian. Setan! Mereka berlalu sambil menghina kita. Akan kuhancurkan dan kulumat yang lelaki itu. Tunggu. Jangan bikin ribut. Biarkan mereka pergi. Toh nanti pasti bertemu dengan kita. Ayo kita makan dulu. Lihat itu pelayan datang membawa hidangan pesanan kita. Hampir saja terjadi bentrokan. Untung Raden Saka dapat mencegah amarah Anting Wulan. Ketika keluar dari kedai makan itu, Anting Wulan terus menggerutu dengan panjang lebar. Sementara waktu terus berjalan, hingga malam pun mulai merayap meninggalkan senja. Kedua pendekar itu lalu mencari rumah penginapan di tengah-tengah kota Raja Welingi. Tugas yang kupikul berdua Anting Wulan sungguh berat. Lebih baik melawan 100 musuh. Risikonya kalah atau menang. Tapi menyelamatkan sebuah arca emas Dewa Siwa sama artinya menyelamatkan warisan serta menyelamatkan Jawa Dwipa dari tangan-tangan jahat. Semoga Dewata terus menyertai perjalanan ini. Mataku mulai lelah, ngantuk. Aku lelah sekali. Mungkin Kakang Saka yang tidur di kamar sebelah ini sudah lelap tertidur. Ngantuk sekali. Astaga, seperti ada bayangan orang di balik kaca jendela itu. Kurang ajar. Hei, tunggu. Jangan lari. Hei, berhenti kau. Perbuatanku diketahui oleh penghuni kamar itu. Lebih baik aku bersembunyi. Mau lari kemana kau? Tahu-tahu sudah di depanku. Rupanya kau berani-beraninya mengintai kamar orang yang lagi tidur. Harus dihajar. Nona, jangan Nona, jangan pukul saya. Lepaskan dulu. Saya disuruh orang Nona. Lelaki cengeng, pengecut. Beraninya cuma mengintai kamar orang. Siapa yang menyuruhmu? Pemilik rumah penginapan ini Nona. Kurang ajar. Untuk apa menyuruhmu berlaku kurang ajar? Nona, sekarang ini banyak perampok. Jadi takut-takut kalau terjadi sesuatu di kamar Nona. Alasan yang dicari-cari. Kau kira aku ini takut dengan segala macam perampok dan penjahat? panggil tuanmu itu kemari sebelum aku memporak-porandakan tempat ini. Ya, saya Nona. Wulan. Kakang, kok terbangun? Aku belum tidur. Teriakanmu tadi membuat aku mengejar ke sini. Apa yang terjadi dengan pelayan itu? Mencoba berlaku kurang ajar, mengintai kamarku. Pemilik rumah penginapan ini yang menyuruhnya. Alasannya takut akan terjadi gangguan perampok dan penjahat. Alasan yang tidak masuk akal. Mencurigakan. Sekarang kusuruh panggil tuannya, pemilik rumah penginapan ini. Bagus sekali tindakanmu, tuan. Menyuruh pelayanmu berlaku kurang ajar. Apa maksudmu demikian? Nona, saya sebetulnya tidak bermaksud jelek. Tapi saya diancam akan dibunuh kalau tidak melakukan perintahnya. Diancam? Iya. Siapa yang mengancammu? Dua orang laki-laki yang bertampang seram. Mereka sudah mengetahui kehadiran Nona dan tuan muda di sini. Setiap ada tamu yang menginap dari jauh, pasti kedua orang itu menyuruh untuk mengintainya. Aneh, apa yang dicarinya sebenarnya? Sekarang ini sedang ramai-ramainya orang mencari arca emas Dewa Siwa. Arca emas Dewa Siwa? Iya betul Nona. Sampai-sampai ada yang berani membayar 100 keping uang emas, ditambah sawah dan ladang yang luas sekali. Kalau begitu, kedua orang itu masih berada di sekitar sini, Kakang. Benar, Wulan. Mungkin ini suatu jebakan. Ayo, kita balik lagi ke kamar. Astaga, pintu kamar kita terbuka. Pasti ada yang tidak beres, Wulan. Kamarku telah digeledah orang. Buntalan itu isinya berantakan. Kurang ajar. Mungkin di kamarku juga. Coba, aku lihat dulu. Kakang, kemarilah. Ya, sebentar. Benar-benar kurang ajar. Kamarmu menjadi berantakan begitu. Mungkin dikira kita ini membawa arca emas itu. Kakang, kita harus berhati-hati. Jangan sampai diketahui kita mengerti akan rahasia arca itu. Berbahaya. Kita harus berpura-pura tidak tahu sama sekali. Keadaan sungguh kacau di timur Jawa Tipa ini. Eyang begitu mengetahui segala-galanya. Iya, musuh telah memulai aksinya. Kakang, dengan suara kuda itu. Mencurigakan. Ayo, kita kejar Kakang. Wulan, mereka meleset ke arah timur. Iya, Kakang. Cepat sekali kuda itu dikendalikan. Pasti penunggangnya ahli berkuda. Kita harus kejar dengan ilmu lari meringankan tubuh supaya cepat kecandak. Ayo, Wulan. Iya, Kakang. Ayo. Derap kuda yang mencurigakan itu jauh di depan. Lalu keduanya melesat dengan ilmu meringankan tubuh. Cepat sekali, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Berhasilkah lari kuda itu dikejarnya? Lalu siapakah yang melakukan penggeledahan di kamar itu hingga isi kamar berantakan tidak karuan? Apakah komplotan para penjahat yang menginginkan arca emas Dewa Siwa? Kita tinggalkan Raden Sakapalwakuna dan Anting Wulan yang mengejar lari kuda itu. Dan kini kita temui Kijero dan Yoda. Siapa mereka sebenarnya? Yoda, mari kita tunggu saja anak buah kita di perguruan. Jangan kau pikirkan kedua orang tadi. Pasti kita akan dapat menjebaknya. Iya. Aku masih penasaran dengan perempuan yang menghinaku. Baru seumur hidupku dihinakan begitu. Kalau berada di tanganku, pasti kelumat habis. Yoda, jangan terlalu kau pikirkan. Kenapa kau jadi seperti orang yang berputus asa? Percayalah, kita pasti dapat meringkusnya. Tapi, apakah mungkin? Kelihatannya mereka bukan orang sembarangan. Sekali gebrak saja, dapat melepaskan diri dari cekalanmu. Bukan ukuran untuk merasa takut atau merasa ngeri dengan gebrakan yang tidak ada artinya. Ayo, sekarang kita kembali ke perguruan. kemanapun mereka pergi, anak buah kita terus membuntutinya. Iya, baiklah Ki Jero, tapi beri aku kesempatan. Kalau sudah tertawan, aku yang beresinya. Cepat Kakang, sebentar lagi mereka dapat kita susul Kakang. Iya Wulan. Ya ya. Kenapa kita berhenti Gulang? Hah? Lihat Gentor, di depan kita menghadang dua orang. Astaga, tadi aku tidak melihat apa-apa. Dari mana kedua orang itu muncul? Iya. Seperti setan saja. Hei, turun dari atas kudamu. Siapa kalian? Kenapa menghalangi orang lewat? Ah? Kalian berdua mencurigakan. Hayo turun, atau aku paksa dengan kekerasan. Sayang sekali aku tidak melihat mukamu dengan jelas. Mungkin kau cantik dan manis karena suaramu begitu merdu. Benar Gentor, perempuan yang berdiri di depan kita itu pasti cantik. Semakin kurang ajar saja kalau didiamkan. Turunlah kalian. Oh, berbahaya. Angin pukulannya begitu keras. Kalian melompat seperti kera kehilangan induk. Kurang ajar. Siapakah sebenarnya kau ini? Dan untuk apa kau membuat keributan denganku? Aku akan mencabut nyawa kalian. Kalau kalian tidak mau berterus terang menjawab pertanyaanku. Apakah kau Dewi pencabut nyawa? Sehingga nyalimu besar menantang kami berdua, ha? Jangan cerewet. Jawab dulu pertanyaanku. Siapakah yang membuat kamarku berantakan? Digeledah tidak karuan. Hei, Nona. Apakah kau ini bermimpi atau sedang mengigau? Aku tidak mengerti apa maksudmu yang sebenarnya. Jangan berpura-pura di depanku. Mengakulah dengan perbuatan kalian. Keringat kalian sama dengan bau keringat yang ada di dalam kamarku. Wah, semakin ngawur saja bicaramu, Nona. Kau membuatku marah, ha? Setan kundul. Ditanya malah menyerang. Kuladeni kau ini. Aduh, dadaku Gulang. Ayo bantu aku. Jangan melomo seperti sapi ompong. Serang perempuan itu. Iya. Mampus kau perempuan setan. Permainan anak kecil dipamerkan. Nah, jangan salahkan aku. Aduh, pundakku. Jangan dipukul. Jangan dipukul lagi. Aku menyerah. Tadi sudah kubilang jangan main-main denganku. Nah, sekarang mengakulah. Aduh. Untuk apa kalian melakukan perbuatan tercela di kamarku dan di kamar kakakku ini? Ayo jawab. Saya disuruh oleh pimpinan perguruan Jalak Putih. Perguruan Jalak Putih? Iya, aduh. Di mana letak perguruanmu? Di kaki Gunung Semeru. Kami diperintahkan untuk menggeledah kamar yang dikunjungi oleh tamu-tamu asing. Seperti Nona dan Tuan itu. Untuk apa penggeledahan itu dilakukan? Ya, kami mencurigai orang-orang asing yang datang membawa arca emas. Arca yang membawa keberuntungan bagi siapa saja yang memiliki dan menyimpannya. Arca emas? Iya. Aneh. Aku baru mendengarnya. Dari manakah asal-usul arca itu? Dari mana? Iya. Aku sendiri tidak tahu dari mana asalnya, Nona. Aku hanya mendapat perintah guru saja. Siapakah nama gurumu itu? Nama guruku Ki Jero. Ki Jero. Nama itu pernah aku mendengarnya. Nah, baiklah. Karena kalian telah berterus terang kepadaku, nyawa kalian ku ampuni. Pulanglah. Jangan mengganggu orang-orang yang tidak berdosa. Sampaikan kepada guru kalian, di atas langit masih ada langit. Iya, saya Nona. Ayo. Tentu anak buahku ini membawa berita yang menggembirakan. Ya, Paling tidak arca emas itu telah diketahui tempatnya. Salam hormatku, guru. Ketiwasan, guru. Apa yang terjadi, Kulang? Kau sepertinya habis berkelahi. Iya, guru. Iya, aku dikalahkan oleh pendekar perempuan yang menghadangku di tengah perjalanan. Perempuan itu begitu sakti, guru. Dengan sekali gebrak saja, aku dikalahkan, guru. Iya, guru. Aku juga bernasib sama dengan Kulang. Bahkan penyelidikan yang kami lakukan dapat diketahuinya, guru. Dari mana perempuan itu? Aku tidak mengenalnya, guru. Yang jelas, mereka berdua mengaku kakak beradik. Yang perempuan memakai baju putih, cantik dan galak. Sedangkan yang laki-laki hanya memakai rompi dan ikat kepala ulung. Pasti dua orang itu akan mencari arca emas Dewa Siwa. Ya, banyak tokoh-tokoh persilatan yang mencarinya dan memperebutkan benda itu. Tapi guru, kelihatannya perempuan itu tidak mengerti dan tidak mengetahui kalau di Timur Jawa ini terjadi sengketa memperebutkan arca emas itu. Kau tahu dari mana, Kulang? Aku telah menjelaskannya bahwa tujuan penggeledahan kami untuk mencari arca emas. Dan perempuan itu mengernyitkan keningnya, keheranan, guru, mendengar penjelasanku itu. Kau masih muda, belum mengetahui dunia persilatan dan malang melintangnya orang-orang jago yang mencari keuntungan dengan berpura-pura tidak tahu. Lalu setelah itu ke arah mana mereka pergi? Ke timur, terus ke timur, guru. Iya, ke timur. Ya, ke timur ya. Iya. Sambil mengancam, kalau aku ketahuan berbuat seperti itu lagi, aku akan dilumpuhkan. Gertak Samba. Anak murid perguruan Jalak harus berani menentang siapa saja. Kuperintahkan kepada kalian berdua tetap melakukan penggeledahan di rumah penginapan kota Raja Walingi. Siapa saja yang kelihatan mencurigakan, geledah, kalau perlu bunuh jika mereka melawan. Baik, guru. Ternyata dua orang laki-laki yang dikalahkan oleh Anting Wulan melapor kepada gurunya Kijero di markasnya di kaki Gunung Semeru. Sementara Kijero yang mendengar laporan itu termangu-mangu penuh pertanyaan. Lalu keesokan harinya dengan menunggang kuda melesat ke arah timur. Kita tinggalkan dulu Kijero dan kini kita beralih mengikuti perjalanan Anting Wulan dan Raden Saka Palwaguna. Kakang, pemandangan di sini sangat menarik. Rasa-rasanya perjalanan ini menyenangkan sekali. Tidak terasa kita semakin jauh mendekati tujuan. Desa apa yang baru saja kita lalui, Kakang? Desa Turen. Desa yang telah maju. Lihatlah itu di sebelah utara. Gunung Semeru menjulang dengan indahnya. Iya. Kalau saja kita tidak melakukan tugas, ingin rasanya aku tinggal di Desa Turen itu. Desa yang betul-betul berkesan sekali buatku. Berkesan karena pemuda-pemudanya yang gagah dan... Belum apa-apa cemburu. Kucubit nanti pahamu, hingga terkelupas. Loh, kok maunya marah? Kan aku bicara yang nyata. Sesungguhnya yang kau lihat, dan aku lihat. Aku juga tidak marah kalau kau mengagumi pemuda-pemuda di sana, seperti aku mengagumi putri-putrinya yang cantik. Ya, asal kita masing-masing saling menjaga diri, ya kan? Iya. Aku tidak pernah menang kalau bicara denganmu. Kakang. Ada apa, Bulan? Kita ngasuh dulu ya. Di pinggiran hutan ini menyenangkan sekali. Lihatlah, lihat itu di atas sana. Burung-burung bernyanyi merdu. Bersukaria. Saling berkejaran kesana kemari. Asri tempat ini. Kita harus berterima kasih kepada Yang Agung yang telah memberi keindahan dan kenyamanan ini. Iya, Kakang. Lepaskan! Lepaskan! Jahanam kau! Kau begitu cantik dan menarik. Ayo ikut aku terbang ke surga. Ayo. Kakang, kita lihat arahnya dari sebelah sana. Iya, ayo. Iya. Ayo manis, ayo. Wih, ngajar. Nah, berteriaklah sepuas-puas. Tidak akan ada orang yang mendengarnya, manis. Oh, sayang. Kalau bunga yang harum ini kucampakkan begitu saja. Ayolah, temani aku ke surga. Kita melayang-layang bagaikan burung bangau. Lepaskan! Setan alas tak! Jahanam! Hiot! Lepaskan! Lepaskan perempuan itu! Tolong! Tolong, Nona! Oh, rupanya ada lagi yang ingin menemani aku ya. Hari ini sekali tepuk dua perempuan mendampingi diriku. Lelaki tidak tahu aturan. Kau kira semua perempuan lemah? Tidak berani dengan laki-laki semacam kau. Nah, lepaskan perempuan itu atau kupatahkan batang lehermu. Waduh, waduh, galak sekali. Seumur hidupku baru pertama ini bertemu perempuan galak dan mempunyai nyali seperti harimau. Ah, apakah kau bisa menandingi aku? Nah, ayolah menyerang. Aku siap menerima tamparanmu yang lembut dari tanganmu itu. Ayo manis, ayo lakukan. Benar-benar kau menjijikkan dan mencari mati. Hup! Hiya! Aduh, dadaku. Berani sama perempuan. Aku begitu saja keok. Dasar ayam sayur. Hayo bangun. Tetapi ampuni saya, Nona. Ampuni saya, Nona. Berdiri begitu bagus. Kau bawa dari mana perempuan itu? Dari desa Dampit. Saya membawanya kemari karena belum punya istri, Nona. Saya senang sama dia, Nona. Dia penculik. Menculik ketika aku sedang pulang dari kebun. Dia begal, pemerkosa. Oh, begitu. Jadi kau begal? Begal anak perawan orang ya? Hukuman yang tepat buatmu. Kulumpuhkan ilmu silatmu. Nah, hiat! Aduh, pundakku, jangan ditekan begini. Aduh, sakit. Dengan jerit kesakitan, begal itu tubuhnya gemetar, lalu terdengar berkeretekan tulang-tulangnya. Setelah itu disuruh pergi oleh Anting Wulan. Sementara perempuan yang ditolongnya merasa ngeri melihat begal itu pergi dengan kesakitan memegangi pundaknya. Terima kasih, Nona Pendekar. Saya telah berhutang budi kepada Nona. Jangan pikirkan soal budi. Yang penting Nona telah selamat. Siapa namamu? Nama saya Melur. Saya tinggal di desa Dampit. Nona Pendekar, saya tidak tahu jalan pulang. Lalu, tadi kau dibawa dari arah mana, Melur? Dari sebelah sana. Berarti dari arah sebelah timur. Iya. Saya diseret dan dibekap mulut saya. Setelah sampai di hutan ini, barulah ikatan kait mulut saya dibuka. Pasti bapakku mencari-cariku, Nona. Saya tidak berani pulang sendirian. Tolonglah saya, Nona Pendekar. Jangan khawatir, Melur. Nanti kau kuantarkan pulang. Sekarang tentu kau lapar. Nah, aku membawa sedikit makanan kecil dan minuman untuk menyegarkan tubuhmu. Ayolah makan. Jangan malu-malu. Iya, terima kasih, Nona Pendekar. Kakang, perjalanan kita tertunda. Kita harus mengantarkan perempuan ini. Bagaimana menurutmu, Kakang? Kita harus menolongnya. Kita antarkan pulang. Kalau kita tinggalkan begitu saja, sama artinya membiarkan orang mati dalam ketakutan. Ingat akan pesan Eyang Wanayasa. Kalau kita menolong orang, jangan tanggung-tanggung. Tolonglah sampai persoalannya selesai. Iya, Kakang. Kita akan menolongnya sampai bertemu dengan orang tuanya. Nah, beginilah keadaan rumahku. Kecil, dan sangat sederhana sekali. Mari, silahkan hidangan ini. Terima kasih, Melur. Oh ya, mana orang tuamu? Sedang dipanggil. Sekarang berada di ladang menurut Mbok Sinem yang tadi datang kemari. Jadi bapakmu itu bertani di ladang? Iya, hasil yang dapat dimakan hanya dari berladang. Kalau musim paceklik, datang ke kota mencari pekerjaan di sana. Oh, begitu. Nah, itu bapak baru pulang. Oh, aku seperti mengenalnya. Bukankah laki-laki itu yang pernah kujumpai di rumah makan kota Raja Lingi, yang berlaku kurang ajar? Oh, apa mungkin? Selamat datang tamu-tamuku terhormat. Maaf kalau aku menyambutnya kurang hormat. Tidak apa, kami datang hanya mengantarkan Melur. Kenapa kau Melur? Sampai dua hari tidak pulang. Apakah kau tersesat? Atau... Bapak, saya diculik Bega. Diculik Bega? Di mana terjadinya Melur? Sepulang dari kebun, Pak. Kenapa Bapak tidak mencari saya? Siapa bilang aku tidak mencari-carimu? Seisi desa ini semuanya repot mencarimu kesana kemari. Kau seolah-olah lenyap di bawah hantu Gunung Semeru itu. Jangan marah kepada bapakmu, Melur. Bapakmu ini bingung. Untunglah tadi datang Bok Sinem mengabarkan bahwa kau pulang diantar oleh dua orang penolongmu ini. Lalu bapak cepat-cepat datang kemari. Saya tidak menyalahkan bapak. Tapi kenapa di desa kita ada begal, Pak? Berarti desa kita tidak aman lagi. Sudahlah. Jangan menyesali keadaan. Nanti bapak akan laporkan kepada jaga desa. Kalau desa ini sudah tidak aman lagi, perondaan harus ditingkatkan lagi. Maaf tuan dan nona penolong, kalau Melur tidak dapat menahan perasaannya. Aku belum memperkenalkan namaku. Namaku Kijero. Kalau aku boleh tahu, siapakah nama kalian berdua? Aku Raden Saka Palwakuna. Aku Anting Wulan. Nama yang bagus dan indah. Silakan dicoba hidangannya. Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lebih selain ucapan terima kasih atas pertolongan ini. Semoga Dewata memberikan balasannya. Menolong sesama manusia yang kesusahan sudah menjadi keharusan kita, Kijero. Terima kasih. Sebagai rasa terima kasih, sudilah kiranya kalian berdua bermalam di sini. Iya, Tuan dan Nona penolong. Hari mulai gelap. Baiklah, aku berdua menerima permintaanmu, Kijero. Bukankah begitu, Kakang? Iya, Wulan. Di luar saja sambil menikmati merdunya binatang malam. Untung saja aku bawa selimut. Kalau tidak, pasti aku menggigil. Kasihan Kakang Saka tidur di luar. Biarlah, itu malah lebih baik. Kalau ada apa-apa yang mencurigakan, Kakang Saka akan lebih dulu mengetahuinya. Sinar mata Kijero mencurigakan. Seperti ada sesuatu yang terselubung di desa Dampit. Kijero. Pasti Kijero yang kujumpai ini. Kijero yang pernah berlaku kurang ajar di kedemakan Welingi. Kenapa mataku sulit dipejamkan? Padahal aku lelah, mengantuk. Rampok. Aku harus membantunya. Kakang Saka mengejar ke arah teriakan itu. Cukup Kakang Saka saja yang kesana. Sebentar juga akan dihalunya. Paling-paling juga perampok kecil. Kenapa semakin jauh teriakan minta tolong itu? Suara perkelahian pun menjauh pula. Aneh sekali. Aku telah meninggalkan desa Dampit di luar perbatasan, tapi tidak seorang pun terlihat ada tanda kekuatan. Benar-benar mencurigakan. Lebih baik aku kembali saja. apa itu? Tangkap semua pisau-pisau terbang ini. Aku berhasil menangkapnya. 5 pisau terbang. Hei, siapakah yang main-main dengan pisau-pisau pembunuh ini, ha? Ayo, keluarlah kalian. Jangan bersembunyi seperti tikus ketakutan melihat seekor kucing. Keluarlah. Baiklah, kalau tidak mau keluar, tapi jangan salahkan aku. Ini, aku kembalikan pisau-pisau terbangmu. Hebat juga ilmu lemparan pisau terbang yang kau miliki itu, Raden Saka. Hey, siapa kau? Kau telah mengenal namaku. Kita tidak pernah bermusuhan. Kenapa kau menyerangku, Nona? Aku ingin menguji kesaktian murid dari Gua Larang. Murid dari Resi Wanayasa. Mencurigakan kedatanganmu ke timur Jawa Dwipa ini. Tentu kau ingin memiliki pusaka arca emas yang dapat membuat orang menjadi kebal, sakti mandraguna, serta dapat menguasai sebagian marcapada. Aku tidak mengerti arah pembicaraanmu yang sebenarnya, Nona. Kemanapun aku mengembara, tidak seorang pun yang bisa melarangnya. Kau telah mengenal namaku serta perguruanku. Sudilah kiranya jika kau seorang pendekar sejati mengenalkan dirimu. Cepat atau lambat, pasti kau akan mengenalnya, Raden Saka. Nah, sekarang, untuk apa kau berada di desa Dampit, sarang para begal dan penjahat yang selalu membuat keonaran di mana-mana? Apakah kau telah berkomplot dengan Kijiro, biang segala keonaran? Jangan bicara seenaknya. Aku berada di desa itu menolong melur dari kejahatan penculikan. Kenapa kau menuduhku berkomplotan dengan laki-laki yang bernama Kijiro itu? Hah? Ilmu yang kau miliki memang tinggi, Raden Saka. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi pengalamanmu malang melintang di seantero jagat ini masih cetek. Kau telah terjebak, terjebak tipuan Kijiro. Terjebak? Hah, mana mungkin. Nah, kembalilah ke desa Dampit. Pasti kau akan menemui selubung hitam. Dan setelah itu, carilah aku di Bukit Tunggal di sebelah utara desa Dampit. Perempuan asing, bicaramu ngelantur jauh. Aku ini bukan laki-laki hidung belang. Perempuan yang menggodaku, ku anggap saja cacing kepanasan. Kau menghinaku. Apakah aku ini tidak bisa mencari laki-laki yang lebih gagah darimu, Raden Saka? Loh, siapa yang menghinamu? Kau sendiri bicara macam-macam yang tidak enak didengar oleh anak telinga. Kalau memang kau perempuan yang mengerti adat, bicaramu harus pakai tata krama. Jangan seenak udalmu saja. Kalau kau mencubit, harus mau dicubit. Bicaramu seperti orang suci saja. Ayo sekarang ikut aku. Mengikutimu? Apa urusannya dengan dirimu? Aku mengundangmu datang ke markas perguruan, membicarakan arca emas Dewa Siwa yang selalu menjadi rebutan. Kalau aku menolakmu? Aku tidak memaksamu, terserah. Tapi sewaktu-waktu kau pasti menemui kesulitan. Jangan menemui aku dan meminta pertolongan. Aku serba salah. Kalau aku terima, tentu malam ini aku tidak ada kesempatan mencari Anting Bulan. Kalau ditolak, aku tidak akan menemukan atau setidaknya mengetahui latar belakang perebutan arca Dewa Siwa itu. Kenapa diam? Ataukah kau ragu dengan undanganku? Raden Saka, kau akan mengerti nanti apa yang terjadi di timur Jawa Dwipa ini dan kenapa arca emas Dewa Siwa itu diperebutkan. Kenapa aku yang dipilihnya untuk datang ke perguruanmu? Bukankah sebelum aku datang kemari telah terjadi keributan seperti yang kau katakan tadi? Kalau kau bukan bernama Raden Saka Palwaguna dari Gua Larang, mana mau aku mengundangmu, Raden? Ini aku lakukan karena aku menghormati perguruanmu. Berarti kau mengenal tokoh-tokoh persilatan di barat Jawa di pasana? Pertanyaan itu tidak akan aku jawab, Raden. Jawabannya terserah terletak pada dirimu sendiri. Baiklah, aku menerima tawaranmu. Terima kasih, pendekar muda. Raden Saka Palwaguna lalu mengikuti perempuan asing itu ke perguruannya. Kita tinggalkan Raden Saka dan kini kita beralih kepada Anting Bulan. Apa yang terjadi sebenarnya ketika Raden Saka meninggalkan mengejar suara teriakan minta tolong tadi? Lama sekali Kakang Saka, membuatku curiga. Sebaiknya aku susul saja apa yang terjadi di desa ini. Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku! Bukankah itu suara Melur? Tapi Melur sedang tidur. Ah, kulihat dulu di kamarnya. Oh, astaga, Melur tidak ada di kamarnya. Berarti itu teriakan Melur. Kenapa aku bisa kecolongan, tidak mendengar suara orang masuk? Suara itu dari sebelah selatan. Suara teriakan itu lenyap. Mencurigakan. Tapi di depan sana seperti ada orang berlari. Ku kejar saja. Siapa kau? Mengapa kau menghadang perjalananku? Orang muda. Untuk apa kau malam-malam begini berlari, membuat orang menjadi curiga? Apakah kau habis merampok? Atau melakukan penculikan? Ayo, jawablah. Setan alas. Jangan menuduh sembarangan. Aku berlari-lari karena aku mau ke rumah dukun. Istriku mau melahirkan. Ke rumah dukun? Apakah kata-katamu bisa dipercaya? Jangan mencari perkara denganku. Aku akan menyelamatkan istriku. Orang muda, kau berasal dari mana? Setelah kau menyebut asal tempat tinggalmu, baru boleh berlalu di hadapanku. Aku berasal dari desa Galintung. Mau ke desa Ngampil, mencari dukun beranak. Sudah jelas? Iya. Aku percaya, tapi sebaiknya kau tidak usah pergi ke dukun. Aku bisa menolong istrimu. Ayo, antarkan ke rumahmu. Kasihan istrimu itu. Kau tidak main-main dengan ucapanmu, Nona. Aku benar-benar membutuhkan pertolongan, menyelamatkan jiwa istriku. Istriku mengalami pendarahan. Jangan bergurau, Nona. Tidak, orang muda. Ayo lekas, antarkan ke rumahmu. Baik, Nona. Kalau istriku tidak tertolong, nyawa Nona sebagai tebusannya. Iya, nyawaku tebusannya. Itu istriku. Lihatlah, Nona. Mules perutku. Kakangkah yang datang? Mana Nyi Dukun, Kang? Benar. Perempuan itu akan melahirkan. Aku akan menolongnya. Ilmu pengobatan menolong orang melahirkan pernah diajarkan Eyang kepadaku. Semoga Dewata Agung berkenan membantuku. Istriku, ini sebagai pengganti Nyi Dukun. Nonanya akan membantu menolongmu. Kakang, apakah Kakang sengaja akan membunuhku dengan pelan-pelan? Aku tidak percaya perempuan ini bisa menolongku. Pasti dia akan membunuhku, Kakang. Perutku. Tenanglah, perempuan muda. Aku bukan perempuan murahan. Semoga Dewata Agung memberikan ketenangan jiwamu. Nah, lelaki muda, sediakan kuali dengan air hangat dan beberapa kain pengganti. Sakit. Baik, Nona. Sabar sebentar, perempuan muda. Aku akan menyalurkan tenaga ke dalam tubuhmu. Setelah tubuh perempuan itu disalurkan tenaga tambahan oleh Anting Wulan, nafasnya mulai teratur. Lalu dengan cekatan, Anting Wulan melakukan pertolongan melancarkan kelahiran sang jabang bayi. Tidak lama kemudian, terdengarlah tangis bayi laki-laki. Terpujilah Yang Agung. Anakku dan istriku selamat. Terima kasih, Nona Penolong. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Maafkan kalau saya tadi menduga jelek kepada Nona. Maafkan saya, Nona. Tidak apa. Memang begitulah sifat manusia. Sebelum melihat isinya, keraguan akan timbul. Nah, sekarang berdoalah demi Sang Pencipta. Semoga anakmu kelak menjadi pewaris negeri yang berbudi luhur. Nona, tapi sudilah Nona memperkenalkan namamu supaya bisa ku kenang dan ku ukir dalam sejarah kehidupanku bahwa di kolong langit ini masih banyak orang-orang yang berbudi luhur dan berbudi asih. Iya, Nona Penolong. Saya ini bernama Bandil dan istriku bernama Lantri. Desa Sagalingtung ini akan mengukir namamu, mengukir dengan tinta emas bahwa di rumahku telah hadir seorang dewi penolong. Kiranya Nona berkenan memberitahukan asal-usul Nona. Baiklah, Bandil, Lantri, kalian telah menyebut nama masing-masing. Namaku sederhana. Aku berasal dari Kualaran, sedang melakukan pengembaraan. Aku lebih dikenal dengan nama Anting Wulan. Oh, Anting Wulan. Nama yang indah. Iya. Kebahagiaan telah menyertaimu. Anak telah lahir dengan selamat. Nah, untuk itu, tentunya kau mau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Saya akan menjawabnya, Nona Penolong. Katakanlah. Ketika tadi kau berlari mencari dukun, apakah kau melihat sosok bayangan dan teriakan yang meminta tolong? Oh, memang saya mendengarnya, Nona. Tapi saya tidak memperdulikannya, karena saya sendiri sedang khawatir akan keselamatan istri saya. Sedangkan sosok bayangan itu, saya melihat lari ke arah pegunungan Bromo. Hanya itu yang saya lihat, Nona. Aneh sekali. Oh ya, kau mengenal desa Dampit? Ada apa rupanya dengan desa itu, Nona? Apakah Nona diganggu oleh penunggu desa itu? Tidak, aku hanya ingin tahu saja. Desa itu desa yang paling ditakuti oleh penduduk desa-desa lain, karena penghuninya aneh-aneh, angker, dan kabar angin yang saya terima dari desa itu adalah sarang perampok. Karena siapa saja yang memasuki desa itu tidak akan kembali lagi, lenyap entah kemana. Lalu kau mengenal siapa yang menjadi kepala desa di sana? Saya mengetahuinya dari orang-orang, Nona. Kepala desa di sana bernama Kijero dan wakilnya bernama Yoda. Hanya itu saja yang aku ketahui, Nona Penolong. Kijero dan Yoda, nama yang bagus. Apakah Nona diganggu penduduk di sana? Tidak, justru sekarang aku mau balik lagi ke sana. Maaf, Bandil, Lantri, aku tidak bermalam di sini. Nona Penolong. Nona Penolong, begitu cepat berlalu, kami tidak dapat membalas budi kebaikan Nona. Jangan pikirkan soal budi. Yang penting, ingat selalu kepada Yang Maha Pencipta. Terima kasih, Nona. Kami akan ingat pesan Nona. Anting Wulan lalu dengan ilmu meringankan tubuh melesat ke arah desa Dampit, tapi desa itu telah sepi dari penghuninya. Ini merupakan jebakan untuk memisahkan aku dengan Kakang Saka. Tadi Kakang Saka berlari ke arah utara. Aku kejar saja ke sana. Sekarang aku memasuki sebuah kota kecil. Kota apa ini namanya? Nah, itu. Ada orang membawa sayur-sayuran dengan pedati. Aku tanya saja. Salam sejahtera, Bapak Tua. Bolehkah aku sebentar mengganggu perjalanan Bapak? Boleh saja. Orang yang malu bertanya akan sesat di jalan. Silakan, Nak. Mau bertanya apa? Pak, kota ini apa namanya? Kota ini bernama Kota Pasiran. Anda kemanakah tujuanmu, anak muda? Aku mencari kakakku yang tidak pulang-pulang. Hampir satu minggu ini, Pak Tua. Mungkin Pak Tua melihat ada orang laki-laki muda memakai ikat kepala ulung dengan baju biru. Tidak, nak. Zaman sekarang harus hati-hati. Apalagi sekarang banyak terjadi huru-hara di pinggiran kota. Kau anak perempuan, jangan pergi sendirian. Berbahaya. Kenapa orang tuamu tidak ikut serta mencarinya? Aku harus terus berbohong supaya penyelidikanku mencari Kakang Saka berhasil. Orang tuaku sedang sakit, Pak Tua. Jadi terpaksa mencari sendirian. Lalu kamu tinggal di mana? Aku dari Kota Raja. Kota Raja Welingi, Pak Tua. Jalan ke sana itu arah kemana, Pak Tua? Ke sana itu ke Kota Majang. Mungkin kakakmu ke sana karena di Kota Majang itu sedang ada keramaian pertandingan silat antara jago-jago yang ada di timur Jawa di tempat ini, nak. Tapi kalau ke sana harus hati-hati. Kamu melewati jalan setapak di hutan jati. Di sana sering ada begal dan ular berbisa. Banyak sekali di hutan jati itu. Hati-hati ya, nak. Terima kasih, Pak, atas petunjuk Pak Tua. Aku telah mengganggu perjalanan Bapak. Ini, Pak, sebagai rasa terima kasih. Uang emas? Tidak, nak. Saya tidak berani menerimanya. Rasa terima kasih sudah cukup, nak. Gantungi kembali untuk bekalmu ke Kota Majang itu. Aku memberinya dengan ikhlas, Pak. Terimalah. Iya, anak muda. Pak tua itu masih menimang-nimang uang pemberian Anting Wulan, seperti tidak percaya apa yang baru diterimanya. Sementara itu, Anting Wulan terus berjalan menuju arah Kota Majang. Ya, kita tinggalkan Anting Wulan menuju Kota Majang. Kini kita temui Raden Sakapalwakuna di sebuah perguruan bersama perempuan misterius yang ditemuinya. Di tepi sungai ini perguruanku, dan aku dikenal oleh murid-muridku dengan panggilan Yukendit. Tentang perjalananmu telah diketahui oleh murid-muridku dari Kota Raja Welingi. Oh, hebat murid-muridmu. Tentu kau mempunyai kekuatan yang hebat di tanah timur Jawa ini. Aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kalau aku mempunyai kekuatan, tidak akan aku mengundang dirimu kemari, Raden Saka. Lalu tujuanmu terhadapku? Aku mencintaimu, Raden. Aneh dan lucu. Kita baru saja kenal, Yukendit. Apakah kau ini sedang mimpi atau mabuk? Tidak, Raden. Aku mulai tertarik pada dirimu sejak kau menyelamatkan Melur. Selain itu, aku ingin mengetahui tentang rahasia Arca Emas Dewa Siwa. Arah pembicaraanmu membuat aku semakin tidak mengerti saja, Yukendit. Aku tidak mengerti sama sekali. Jadi, kau tidak mengetahui tentang Arca Emas itu? Sungguh, aku tidak mengetahuinya sama sekali. Lalu untuk apa kau berdua menuju Timur Jawa? Kalau bukan untuk urusan yang penting itu, Raden. Kemanapun aku suka, tidak ada yang melarangnya. Maaf, aku tidak bisa terlalu lama di sini. Aku tahu, tentu kau akan mencari Anting Wulan, bukan? Sayang, Raden. Kekasihmu itu tidak akan bisa kau temui. Lebih baik kau tinggal di sini. Semua murid-murid kebanyakan perempuan, dan pasti kau akan betah tinggal di sini. Aku bukan sebangsa hidung belang, Yukendit. Jangan memaksa aku. Dengar olehmu, Raden Saka. Kalau orang asing telah masuk ke dalam perguruan ini, tidak akan bisa keluar lagi dengan utuh atau selamat. Nah, kau lihatlah di sekelilingmu. Pasukan panah berjejer di sekitar perguruan ini, siap melakukan tugasnya. Kemungkinannya kecil sekali aku bisa meloloskan diri dengan selamat. Aku tidak akan mengambil resiko dalam keadaan begini. Aku harus mencari siasat sambil menyelidiki perguruan Yukendit ini. Kenapa kau diam saja, Raden Saka? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau mau merencanakan melarikan diri? Yukendit, kita tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Aku ini bukan tawanan. Kenapa kau memusuhi aku? Raden Saka, tenagamu dibutuhkan di sini untuk mencari rahasia Arca Emas Dewa Siwa. Kau harus membantuku. Oh, jadi semalam itu kau mengajakku kemari merupakan jebakan? Ya, sebuah jebakan yang manis, bukan? Nah, duduklah dengan tenang sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh murid-muridku. Ayolah, duduk kembali. Edan! Benar-benar edan. Kau licik. Dengan dalih mengenal guruku, kau membawaku kemari. Ya, Itulah siasat melumpuhkan lawan tanpa tanding kekuatan, Raden. Raden Sakapalwakuna tidak melakukan perlawanan ataupun berusaha meloloskan diri. Rencana penyelidikan akan dilakukannya sambil mencari celah-celah rahasia perguruan Yukendit itu. Dan ketika malam pun tiba, Raden Sakapalwakuna pura-pura tertidur lelap. Saka sudah pulas tertidur. Gagah sekali dan tampan. Kenapa aku tertarik dengan anak muda ini? Apakah aku telah mampu kesemaran? Tidak. Saka harus kumiliki. Lalu aku harus melepaskan diri dari pengaruh orang-orang yang kubenci. Kau telah berada di tempat ini. Dari mana kau masuk? Shh, jangan keras-keras. Ayo, kita bicara di ruang lain. Ya, ayolah. Siapakah perempuan yang bertopeng itu? Ia mengajak Yukenit keluar. Biar saja aku teruskan tidurku. Melur, kau masuk ke markasku tanpa aturan. Apakah kau mau merusak rencanaku ini? Tidak, Yukendit. Tapi aku akan menyampaikan pesan yang berharga buatmu tentang Anting Wulan. Anting Wulan? Iya. Anting Wulan sekarang dalam perjalanan menuju kota kecil Majang. Jadi Anting Wulan tidak berhasil kau jebak malam itu? Tidak. Karena ada sosok lain yang berlari-lari. Aku tidak mau gegabah menghadapi Anting Wulan begitu saja. Dia begitu sakti. Lalu sosok tubuh siapa yang berlari-lari itu? Entahlah. Yang jelas samar-samar Anting Wulan menuju arah Galintung bersama-sama sosok bayangan itu. Setelah itu, aku terus ke kaki Gunung Semeru, ke perguruan, menemui Ki Jero dan Yoda. Hanya itu yang kau sampaikan kemari? Tidak. Tapi Ki Jero memerintahkan beberapa anak buahmu untuk segera berangkat ke kota Majang memata-matai Anting Wulan. Baiklah. Segera ku perintahkan anak buahku berangkat ke sana malam ini juga. Lalu malam itu, Yukendit memerintahkan beberapa anak buahnya untuk segera melakukan tugas mencari dan membuntuti Anting Wulan di kota Majang. Sepuluh orang anak buahku telah berangkat. Tapi kenapa kau tidak segera berlalu dari markasku, Melur? Apakah yang kau cari lagi di sini? Aku ingin selalu dekat dengan Raden Saka. Kau gila, Melur? Jangan rusakkan rencanaku. Aku akan memulai lagi dengan jebakan yang lain, yaitu membius dirinya. Setelah itu kita lumpuhkan. Kita hancurkan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Oh, sayang sekali. Kalau dicampakkan begitu saja, sebaiknya kita permainkan dulu untuk melayani kita berdua. Dan aku tidak suka dengan cara-cara itu. Jangan kau campuri urusanku, Melur. Urusanmu, urusanku juga. Kita ini satu garis perguruan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Aku tahu kalau kita ini satu garis perguruan. Tapi aku telah diberi wewenang di sini. Kau tidak berhak mencampurinya. Hakmu di sini hanyalah membantu bila ada kesulitan. Tapi Raden Saka bukan orang sembarangan. Dia begitu sakti. Justru itu, aku tidak mau gegabah melakukan jebakan yang lain. Sudahlah, sebaiknya kembalilah kau menemui Ki Jero dan Yoda. Menyebalkan kedua orang itu. Aku ingin rasanya melepaskan diri dari mereka. Kau mau berkhianat dengan perguruan? Tidak. Hanya aku mulai bosan dengan kehidupan yang selalu dikejar-kejar oleh dosa. Apakah kau akan menjadi seorang pertapa yang tidak mengurusi dunia? Yukendit, kau juga perempuan seperti aku. Tentu kau mengetahui perasaanku. Selama hidupku, aku terus-terusan menjaga budak nafsu dan angkara. Tapi aku tidak bisa lepaskan diri dari jerat kejahatan yang sering aku lakukan. Aku ingin mempunyai anak dan hidup tentram, Kendit. Pertanyaan dirimu itu sebaiknya kau simpan saja, Melur. Sekarang, tinggal pilih olehmu. Tetap tinggal di sini, tapi jangan mengganggu rencanaku. Atau kau kembali ke markas di kaki Gunung Semeru. Baiklah, aku tinggal dulu di sini. Bagus. Sekarang kau ikut aku. Aku akan mempergunakan ilmu penakluk sukma untuk menguasai jiwa Raden Saka. Kemudian, kedua perempuan itu dengan hati-hati mendekati Raden Sakapalwakuna yang tertidur lelap. Yukendit menyuruh Melur bersila. Sementara Yukendit mulutnya komat-kamit membaca mantra ilmu penakluk sukma sambil membakar dupa. Sukmamu, sukmaku. Batinku, batinmu. Para lelembut marakayangan. Masuklah ke tubuh Raden Saka. Simpanlah sukmanya di dadaku. Asihmu, asihku. Oh, leherku sakit. Asap setan yang wangi ini mengganggu pernafasanku. Siapakah yang membakarnya? Saka mulai kelihatan terpengaruh. Oh. Hebat sekali ilmu yang dimiliki Yukendi. Kepalaku kenapa mendadak menjadi pusing? Oh, pengaruh apakah ini? Pengaruh apakah ini? Mata Saka kelihatan lahat seperti kebiru-biruan. Pengaruh ilmu penakluk sukma telah bekerja di dalam tubuhnya itu. Hebat sekali. Saka, datanglah mendekatiku. Datanglah mendekatiku. Kau sekarang di dalam pengaruhku, Saka. Kau di dalam pengaruhku. Oh, indah sekali tempat ini. Oh, indah sekali. Aku seperti terbangun dari sebuah mimpi. Aneh, benar-benar aneh gua di tepi sungai ini. Sekarang menjadi indah dan oh, harum sekali bau minyak wangi menyengat hidungku. Apakah Putri Kayangan berkenan hadir dalam gua ini? Raden Saka, kau masih mengenaliku? Oh, Yukendit, kau seperti seorang ratu. Apakah kau keturunan Dewi Kayangan yang tersesat ke bumi? Aku manusia biasa sepertimu, Raden Saka. Nah, aku tidak sendirian. Ada perempuan lain di sini. Itu yang duduk bersila, pasti kau mengenalnya. Siapakah? Siapakah dia? Aku kurang jelas, Yukendit. Melur, mendekatlah kemari. Melur. Sekarang ayo kita santap malam dulu. Hidangan telah disediakan. Ayo, Raden, kita santap malam bertiga. Iya, Raden. Ayolah. Ya, ayolah perempuan-perempuan cantik. Setan, Yukendit menggandeng mesra Raden Saka. Dengan cara apapun Raden Saka harus jatuh ke tanganku. Aku tidak percaya Yukendit akan berlaku suci di depan Raden Saka. Ayo Raden Saka, silakan. Jangan malu-malu. Iya, Yukendit. Masakan ini harumnya panggang ayam hutan kesukaanku. Minumannya mana? Ini, Raden. Makanlah sepuas-puasmu, Raden. Setelah itu nanti, kau dengan tenang meneruskan impianmu di atas tempat tidurmu. Kata-katanya membuat aku cemburu. Tapi kalau Yukendit berbuat macam-macam di depanku, aku harus bertindak menyelamatkannya. Makanan ini enak sekali. Panggang ayam ini enak. Siapa yang mengolahnya, Yukendit? Aku sendiri. Melur, ayo temani. Iya. Segar bukan setelah kau mandi di sungai yang bening airnya itu? Iya, sungai itu begitu indah. Airnya sejuk. Sungai apa namanya? Airnya begitu sejuk. Sungai surga. Karena sewaktu-waktu air sungai itu terasa sangat dingin. Sangat dingin sekali. Hingga orang-orang tidak berani untuk turun ke sungai itu. Hulunya di Gunung Semeru dan airnya dapat dibuat untuk obat sakit kulit. Oh, begitu. Benar-benar sungai surga yang ajaib. Yukendit, taman bunga itu begitu indah. Oh, sepasang kupu-kupu kesana kemari. Lucu ya? Iya ya. Mau dibawa kemana Raden Saka itu mencurigakan? Mungkin ke arah sarang ular berbisa. Di sana ada jebakan yang mengerikan. rasa pusing. Di depan sana ada buah yang dapat menghilangkan pusingmu, Raden. Mari, Raden, kita terus saja berjalan. Kau gagah sekali, Raden. Kau juga cantik, Jekendit. Bola matamu bagaikan rembulan di tengah malam. Benar-benar Saka telah terpengaruh berat oleh ilmu penakluk sukma yang kutanam di dalam tubuhnya. Tapi sayang, aku harus melumpuhkannya. Ya, aku harus melumpuhkannya. Seperti dia telah melumpuhkan Kibarong Kini di Galusana. Nah, itu sebuah pura, Raden. Entah siapa yang membuatnya. Aku menemukannya telah berdiri di situ. Iya. Pura itu sepertinya jarang diinjak orang. Lihat saja bangunannya penuh dengan lumut. Apakah tidak pernah ada orang yang datang ke tempat itu? Tidak ada yang pernah menginjaknya, kecuali kita berdua. Menarik sekali. Ayo, kita ke sana, Kendit. Aku ingin melihat keindahan pura itu. Ayo, Raden. Aku terpleset. Raden. Dan Saka tidak langsung jatuh ke dalam lubang ular. Tapi ada bayangan lain yang menyelamatkannya. Meleset ke arah sana. Tubuh Raden Saka Palwaguna yang didorong oleh Hipendit lalu terpleset masuk ke dalam sebuah sumur jebakan. Tapi sebelum tubuhnya meluncur deras, ada bayangan lain melesat menyelamatkannya. Hal itu membuat Yukenit murka dan mengejar ke arah bayangan yang menyelamatkannya itu. Berhenti! Kau mau apa denganku, Yukenit? Apakah kau mau adu tanding kesaktian denganku? Kau rupanya mau berkhianat kepada perguruan Jalak Melur. Apa maksudmu menyelamatkan Saka itu? Apakah kau telah tergila-gila pada lelaki yang terbius itu? Lepas dari tergila-gila atau tidak, itu urusanku. Tapi aku tidak suka dengan perbuatanmu itu. Aku akan membawanya pergi. Nah, sekarang kau mau apa denganku, Yukendit? Nah, terpaksa aku akan membuat perhitungan denganmu. Baik, ayolah, serang aku, Yukendit. Setan alas kau. Seranganmu seperti anak kecil, Yukendit. Lepaskan Raden Saka Melur. Aku harus membalaskan kematian Kibarong Geni di Galuh. Alasan yang tidak masuk akal. Dasar perempuan serakah, perempuan pelacur. Kuhancurkan batu kepalamu. Apa-apaan kalian ini? Kok malah berkelahi? Apa merebutkan diriku ini, ya? Sayang, dua-duanya cantik, manis, sama-sama menggairahkan. Apa tidak sebaiknya kita jalan-jalan di pura itu? Jangan saling adu tenaga. Ayo, Melur, Kendit. Kau berdua sangat cantik hari ini. Saka. Apa-apaan ini? Dadaku sakit. Kau melukai Saka. Kau menyerang orang yang tidak berdaya. Ibu. Melur dengan geram menyerang Yukendit hingga kedua perempuan itu terlibat lagi dengan adu tanding kesaktian. Dari tangan kosong kini beralih menggunakan pedang. Sementara Raden Saka yang terbius terpengaruh oleh ilmu penakluk sukma menyaksikan adu tanding kesaktian itu, memegangi dadanya yang barusan dihajar oleh Yukendit. Mainan anak kemarin sore. kau pamerkan di depanku. Nah, sekarang aku yang akan menyerangmu. Kau melukai lenganku. Darah yang mengalir harus ditebus dengan darah, Melur. Aku kalah denganmu hari ini. Tapi tunggulah nanti pembalasanku. Ya, pembalasanku. Yu Kendit tidak meneruskan adu ketaktian itu dengan membawa luka di lengannya yang melesat pergi. Sedangkan Raden Saka yang telah terpengaruh ilmu penakluk Sukma tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Dia hanya memegangi dadanya yang kesakitan. Sementara itu Yu Kendit yang melesat pergi ternyata menemui Kichiro di pusat perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Sungguh kakak, aku bicara yang sebenarnya. Aku berani bersumpah. Sungguh-sungguh mengherankan kalau Melur menggagalkan rencanaku ini. Apakah dia sedang mabuk laki-laki? Padahal dia sendiri yang mula-mula menjebaknya di hutan larangan itu. Sampai-sampai mengorbankan anak buahku yang tubuhnya sekarang tidak berdaya apa-apa karena ilmu silatnya telah dilenyapkan luluh oleh Anting Wulan. Benar-benar aku tidak mengerti kalau Melur sampai nekat menyelamatkan Saka dan melukaimu, Kendit. Api kecemburuan telah meledak-ledak di dadanya. Aku dituduh merampas Kakang dari tangannya. Bahkan Melur akan melarikan diri dari Kakang. Oh, iya, iya. Lalu apakah ilmu penakluk Sukma itu masih mempengaruhi tubuh Saka? Ilmu itu terus akan bekerja sampai satu purnama tiba. Saka akan berlaku aneh dan meracau tidak karuan selama itu, Kakang. Berarti masih ada kesempatan untuk membawanya kemari. Tapi Kakang harus melenyapkan Melur dulu, Kakang. Dia sangat berbahaya di depanku. Di depanku dia berani mengatakan kalau Kakang curang, tidak jujur dan sebagainya, Kakang. Hatiku panas mendengar kata-katanya. Itu tidak bisa didiamkan. Sekarang kau obati dulu lenganmu. Aku akan memanggil murid-murid yang lain untuk melakukan tugas. Baik, Kakang. Ataukah kita akan berkeliling di pura itu? Jangan ke sana, Raden Saka. Berbahaya. Di sana banyak jebakan yang dapat membuat dirimu celaka. Lalu sekarang kita balik ke gua perguruan Jalak itu? Tidak. Pasti Yu Kendit akan memasang perangkap untukku. Anak muridnya hampir semuanya jago panah. Dan mata anak panah itu diberi racun yang mematikan. Mengerikan sekali. Membuat bulu kuduku berdiri semua. Raden, aku akan mengobatimu. Kau harus disembuhkan dengan pusaran air yang terdapat di Pantai Pelindo. Kita harus pergi ke sana, Raden. Pantai Pelindo? Iya. Di manakah letaknya itu? Tidak jauh dari Nusa Barung, dekat Muara Bedadung. Di sanalah obat penakluk Sukma berada. Aku ini mau diobati karena penakluk Sukma. Lalu aku ini sakit apa, Melur? Hingga kau mengajakku berusaha payah ke Pantai Pelindo. Kau sakit kasmaran kepadaku dan kepada Yu Kendit. Oh, begitu, sayang. Pantas kau begitu memperhatikan diriku. Melur, betapa indahnya hari ini. Apalagi kau berada di sampingku. Betapa hebatnya pengaruh ilmu penakluk Sukma itu. Penakluk Sukma telah meracuni Raden Saka. Kasihan. Tapi biarlah begitu. Aku malah senang. Kenapa kau senyum-senyum padaku? Apakah aku ini kelihatan lucu dan aneh? Tidak, Raden. Kau kelihatan tampan, gagah, dan mengagumkan. Kau kenapa tidak mau memberikan kesempatan yang indah ini untuk kita saling berpadu kasih? Setelah itu, kita bersama-sama terbang ke sorga. Oh, sorga? Ya. Aku masih banyak dosa. Kenapa harus ke sorga? Bukankah orang-orang yang berhak pergi ke sorga itu orang-orang yang suci? Selalu berada di dalam kuil? Benar-benar ampuh. tubuh penakluk sukma itu, Raden Saka seperti orang yang tidak waras. Kalau tidak lekas-lekas ditolong, pengaruh itu akan menghancurkan otaknya. Raden Sakapalwaguna kini seperti orang yang kehilangan keseimbangan dirinya. Sementara Melur memanfaatkan situasi ini, lalu membawanya ke arah pantai Pelindu. Sementara itu Kiciro, setelah mendapat laporan dari Yukendit, bersikap lain, lalu memanggil salah seorang muridnya. Kentor, seharusnya kau bersama-sama Melur melakukan jebakan kepada Raden Saka. Tapi kenapa situasi bisa berubah? Guru, bukankah aku diperintahkan untuk bertugas di kota Raja Welingi, mengawasi para pendatang-pendatang asing? Aku tahu itu semua, tapi sekarang kan kau harus segera bergabung dengan Melur. Aku telah menemui Melur, tapi ditolaknya, Guru. Melur tidak mau ditemani olehku, Guru. Dia mau bergerak sendiri. Apa maunya si Melur itu? Kalau boleh aku menduga, Guru, Melur terpanah oleh api asmara. Api asmara? Apa maksudmu? Apa dia tergila-gila dengan pemuda Gualarang itu? Benar, Guru. Keteranganmu dan laporan Kendit sama. Berarti Melur mulai membangkang terhadapku. Sekarang kutugaskan kepadamu, Gentor, untuk melacak Melur bersama Raden Saka sampai berhasil. Sementara Kendit akan membayang-bayangi dari kejauhan. Baik, Guru. Melur meninggalkan Raden Saka tidur sendirian di bawah pohon. Sementara itu Gentor, yang mendapat tugas pengejaran terhadap Melur, menghela kudanya dengan kencang sekali menuju arah timur. Beberapa sungai, hutan belantara dilewatinya. Hingga sampailah di tepi hutan, di mana Melur sedang mencari buah-buahan. Gentor, dia mengetahui aku di sini. Hei Melur, berhenti, tunggu. Gentor, ada apa kau menghalangi aku, ha? Melur, aku kasihan padamu. Karena beberapa saat kau merasa kesepian, bukan? Maksudmu apa, Gentor? Kijero berat sebelah. Yang selalu mendapat perhatian adalah Yukendit. Nah, itulah sebabnya aku kasihan. Dari rasa kasihan itu, aku diam-diam mencintaimu, Melur. Ini kesempatanku untuk mengutarakan perasaan hatiku, Melur. Jangan kurang ajar, Gentor. Aku ini termasuk gurumu. Apakah bicaramu telah kau pikirkan matang-matang? Bisa-bisa jiwamu melayang berlaku kurang ajar di hadapanku. Kau harus mampus, Gentor. Memang aku ini bawahanmu. Tapi sebentar lagi, kau akan menjadi pecundangku. Dan, kau lihat ini. Kau mau memamerkan ilmu pedangmu, ha? Baiklah, nah, lihatlah ini. Keris pusaka ini, ha? Kualat kau, Gentor. Keris pusaka kau pergunakan untuk tanding sembarangan. Nah, jagalah pedangku. Pedangku dapat ditahannya dengan keris itu. Hanya dengan keris ini pedangmu tidak dapat menembus pertahananku. Nah, sekarang giliranku, Melur. Jagalah seranganku. Kau mampu menggunakan jurus-jurus gelombang hitam. Mencuri di mana jurus-jurus itu, Gentor? Mencuri dari hatimu, Melur. Bahaya. Aku harus menahannya dengan jurus itu juga. Kau tidak bisa mengalahkan diriku. Jurus-jurus itu belum sempurna kau pergunakan. Setan bekicot, kutu busuk. Kau memperdayakan aku dengan jurus-jurus tipuanmu. Melur, Melur, aku mencintaimu, Melur. Biarlah aku mati di tanganmu, Melur. Nekat semacam Gentor ini berbahaya. Sebaiknya aku perdayakan saja dengan ibu rayaku. Kau tahan ini, Melur. Berhenti, Gentor. Kita tidak ada gunanya berkelahi membuang-buang tenaga. Mau mengalah atau mau menipuku, Melur? Hah? Tidak, Gentor. Karena aku pikir akan membuang-buang waktu saja. Padahal masih banyak yang harus kita kerjakan. Aku ingin senang. Kau juga ingin senang, bukan? Iya. Justru itu aku mencari dirimu, Melur. Nah, Gentor, apa sesungguhnya yang terjadi dengan Ki Jero terhadapku? Sehingga kau berani bersikap kurang ajar kepadaku. Melur, kau telah dikhianati oleh Yu Kendit. Hati Ki Jero dipakarnya. Kau dituduh berbuat serong dengan Raden Saka. Maka keputusan Ki Jero, kau bukan lagi istrinya. Aku diperintah untuk membunuhmu. Daripada itu kulaksanakan, lebih baik kau kujadikan istri saja yang dapat menghiburku setiap saat. Bukankah begitu, Melur? Kau ini lucu, tolol, tapi menggairahkan, Gentor. Kenapa tidak sedari tadi kau jelaskan? Jadi kita tidak salah paham adu tanding kesaktian dan kekuatan. Kau yang salah, keras hati. Belum apa-apa maunya marah saja, tapi justru kemarahanmu itu menambah kecantikanmu, Melur. Oh, Melur, aku sudah lama mengimpikan dirimu. Cuma saja aku takut dengan Ki Jero. Dia guruku sendiri, Melur. Oh, begitu? Iya. Cuma itu yang bisa aku lakukan, Melur. Melur, mari kita sarungkan senjata kita masing-masing. Sekarang kita mencari tempat untuk persahabatan kita berdua, Melur. Oh, dari dulu kita bersahabat, Gentor. Maksudku, persahabatan yang sekarang ini lain. Persahabatan dalam api kemesraan. Gentor, kata-katamu membuat dadaku bergetar. Lalu kemana kita melangkah, Gentor? Melur, tadi ketika aku memasuki hutan ini, di sebelah sana ada bebukitan dengan sebuah pemondokan kecil. Kita ke sana saja menunggang kuda berdua. Hah? Ayolah, Gentor. Lihat saja di situ, Gentor. Aku menginjak tonjolan batu yang terhalang rumput. Hingga keseimbangan untuk bertumpu berat sebelah. Siapapun pasti akan jatuh, Gentor. Benar. Kasihan kau, Melur. Boleh aku urut supaya peredaran darahmu lancar? Iya, Gentor. Tapi hati-hati, jangan sampai salah ngurutnya. Tidak, Melur. Nenekku sampai sekarang mukul urut. Pasti aku cucunya mewarisi bakatnya, Melur. Ayo, sekarang kau duduk selanjarnya. Iya, duduk di rumputan ini terasa agak lega. Nyawang yang dipakai Melur membuat dadaku sesak. Melur, yang di sebelah mana yang ini? Ini, sebelah sini, dekat dengan mata kaki. Iya, sebelah situ. Oh, di sini, ya. Aku mulai mengurut supaya urat-uratnya tidak meleset pada tempat. Oh, mata kakiku yang sakit, malah tangannya kurang ajar. Tapi biarlah, selagi lengah, ku hajar saja mukanya dengan tendanganku. Melur, kau cantik, Melur. Mari kita terbang ke surga, Melur. Iya, aku cantik, Gentor. Iya. Mari kita ke surga, Gentor. Oh, iya, Melur. Kita ke surga, Melur. Iya. Mampuslah kau, Gentor. Jaga ini pukulanku yang lain. Gunung, dengan kerisku ini. Awas kau. Awas kau, Melur. Kau sekarang tidak berdaya, Gentor. Tidak berdaya. Berangkatlah kau ke akhirat. Gentor tidak menyangka Melur akan menyerangnya dengan tiba-tiba. Gentor jatuh terkapar. Dari mulutnya mengalir darah segar. Mukanya bengap penuh darah. Tubuh itu diam tidak bergerak bagaikan mati. Melur kemudian mengambil keris yang terlepas dari tangan Gentor dan memasukkan ke dalam sarungnya. Dengan seulas senyum kemenangan, dia tinggalkan tempat itu. Ketika akan menemui Raden Saka yang ditinggal tidur sendirian di bawah pohon besar, tempat itu telah kosong. Siapakah yang telah melakukan ini semua? Aku kecolongan. Ataukah Raden Saka pura-pura tidur? Tapi tidak mungkin. Pasti aku dibayang-bayangi oleh orang lain. Hah? Tadi ada Gentor. Pasti ada yang lainnya. Ku kejar saja perguruan jalan kaki Gunung Semeru. Enak sekali tidur kau. Melur, di mana kau? Melur kekasihku. Kau Melur ataukah Yukendit? Iya, aku Kendit. Tentu kau bermimpi indah sekali, bukan, Saka? Aku tidak ingat lagi. Yang ku ingat-ingat hanya bayang-bayang Melur dan kau, Yukendit, yang memelukku. Bukankah yang berdiri di sisimu itu Kijero, ya? Kijero yang kujumpai di desa Dampit. Ya, aku Kijero. Selamat ketemu lagi di sini, Raden Saka. Dalam suasana lain dari yang lain. Kau menjadi tamuku yang terhormat. Tapi sebelum aku jamu dengan hidangan yang istimewa, aku perlu bertanya dulu padamu, Raden. Apakah kau telah berlaku kurang ajar dengan Melur? Apakah kau telah melakukan perbuatan hitam? Kalau demikian berarti kau telah menghinaku. Kalau misalnya Melur suka sama diriku, apakah kau juga menghina dirimu? Berarti Melur telah berkhianat kepadaku dan kau yang menyulut dengan api kasmaran. Oh, jadi Melur itu istrimu yang sedang kesepian. Ya. Lalu apakah Yukendit yang di sebelahmu itu menjadi istrimu pula? Ya, Yukendit istriku yang muda. Oh, begitu. Kenapa dia tidak kau hukum? Kenapa harus dihukum? Karena Yukendit itu telah membuat aku melayang terbang bersamanya. Setan terkutuk. Benarkah itu? Tidak, Kakak. Kau jangan membuat api di perguruan ini, Saka. Kenapa kau harus mungkir? Ha? Aku mencintaimu, Kendita. Ayolah, kita terbang lagi. Biarlah si tua Kijero itu melihat kita bersenang-senang. Jangan sembarangan, Kosaka. Kendita, kau telah menyalahgunakan tugasmu. Kau ambil kesempatan. Kau tidak bedanya seperti melur. Tidak, Kakang. Aku tidak melakukan apa-apa. Bukankah Kakang sendiri menyuruh aku untuk melumpuhkan dengan ilmu penaluk sukma? Tapi kata-kata Saka membuat dadaku panas, cemburu. Oh, dadaku bisa meledak, Kendit. Oh. Kakang, apapun yang dikatakan Saka, itu adalah pengaruh ilmu penaluk sukma yang telah meracuni jiwanya, Kakang. Huh. Saka akan bicara ngawur. Otaknya tidak bisa bekerja dengan baik. Dan tidak menyadari apa sesungguhnya yang terjadi pada dirinya sendiri, Kakang. Tapi kata-katanya seperti orang waras. Aku masih ragu. Aku akan mengujinya dengan pukulanku. Kalau benar-benar Saka jatuh, aku percaya dia tidak waras. Lakukanlah, Kakang. Iya, akan kuhantam dadanya. Kijero, kenapa tanganmu mengepal? Hah? Apakah kau mau memukulku? Iya, terimalah ini. Hentikan, Kakang. Lihat, Saka terjatuh. Dari mulutnya mengalir darah kental. Kasihan. Saka tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya, Kakang. Jangan diteruskan. Kita harus mengorek keterangan rahasia Arca Emas dan Siwa. Oh, iya. Kita harus mengorek keterangannya. Sekarang bawalah ke ruang siksa supaya rencana kita berhasil semuanya. Bagaimana kita bisa menarik dan mengorek keterangan dari Saka? Sekarang Saka benar tidak sadarkan diri. Ilmu penaluk sukma itu keras sekali bekerjanya. Ya, aku masih ada cara lain, Kakang. Kita tunggu dulu sampai sadar kembali. Dan pasti keterangan yang kita peroleh. Aku tidak sabar menunggunya, Kendit. Tapi menurutku, Saka sama sekali tidak tahu akan arca emas Dewa Siwa itu. Kenapa Kakang bisa berkata begitu? Kita belum menanyakannya dengan jelas. Otaknya saja sudah tidak waras. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahasia itu darinya? Ah, Kakang, kenapa belum apa-apa sudah berputus asa? Masih ada yang lain, Anting Wulan. Anting Wulan? Lalu maksudmu? Ya, kita tukar Saka ini dengan keterangan Anting Wulan. Kalau menolak, terpaksa Saka kita hancurkan kesaktiannya. Hebat rencanamu. Iya, aku setuju. Nah, mulai saat ini, beberapa anak buahku dan anak buahmu telah dikirim ke kota Majang untuk memata-matai Anting Wulan. Bagus, rencana itu harus berhasil, Kendit. Kalau begitu, aku mau tidur dulu. Kau berjaga-jaga di sini, Kendit. Aku tidak percaya kepada murid-muridku. Mereka mudah terjebak tipuan. Baik, Kakang. Kantuk mulai menyerangku. Aku tidur saja di sebelah sana, dari tempat yang agak gelap. Beberapa penjaga telah kulumpuhkan. Sekarang aku masuki saja ruangan penyiksaan di sebelah sana itu. Tadi menurut salah seorang penjaga, yang kulumpuhkan Raden Saka ditahan di ruangan sana. Masuk kemari tanpa seizin Kijero. Tempat ini terlarang untuk siapa saja. Kalau memang tempat ini terlarang, kenapa kau berada di sini? Apa bedanya antara kau dan aku? Lagi pula, kau telah berlaku curang hingga Saka disiksa di sini. Ingat, Kendit, aku pun berhak di tempat ini. Tidak, kau tidak berhak lagi di sini. Kijro telah menyuruhku untuk menghukum dan membunuhmu. Lakukanlah kalau memang kau mampu melawanku, Kendit. Hidup atau mati, bukan apa-apa buatku, Melur. Ini, kau tahan. Tanganmu. Pukulanmu tidak berarti apa-apa. Nah, ini, kau tahan pukulanku. Kendit, aku ingin melihat kau mati pelan-pelan. Nah, lihatlah ini. Sekarang kau rasakan goresan pedangku ini. Kau kejam, Belur. Kau kejam. Kau yang lebih kejam. Kau telah mencelakakan Raden Saka. Barusan hanya goresan di tanganmu, tapi sekarang mukamu yang kugores dan kurobek-robek. Akan kuhabisi. Kau akan menggunakan keris itu? Keris milik Gentor akan kau pergunakan melawanku. Ayo, seranglah aku, Melur. Ini, ini. Aku terpental. Sekarang mampuslah kau. Siapa yang menghalang-halangiku, ha? Keluarlah. Kau kejam dan berkhianat kepadaku, Melur. Kau tahu hukuman orang yang berkhianat. Berkhianat? Bukankah kau sendiri yang telah memulainya semuanya? Kau mula-mula setia kepadaku, tapi kau serong mencari perempuan lain. Perempuan yang tidak tahu aturan, perempuan yang tidak jujur. Apakah dia suci di depanmu? Kau boleh tanyakan Gentor. Gentor pernah menggaulinya sementara kau pergi. Berdebah. Jangan percaya, Kakang. Itu bohong, fitnah untuk menjatuhkan diriku. Jangan percaya dengan perempuan pinal, perempuan lacur. Oh, kau ketakutan kedokmu terbuka, ha? Kenapa kau menjadi penakut di depan suamimu yang gagah itu? Kau pandai bersilat lidah rupanya. Diam semuanya! Kijero tidak dapat menahan diri lagi. Kedua perempuan itu terdiam setelah mendengar bentakan Kijero, lalu memandang Melur dengan mata merah dan penuh kemarahan. Saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Kijero terhadap Melur? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pustaka Arca Emas. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on Indonesia.